di Indonesia itu begitu banyak wali, begitu banyak habib. Iya. Itu semua menggembirakan lah. Iya. Kita khusnudon, kita junjung. Kita kekayaan yang kita luar biasa. Kekayaan iya. luar biasa karena hubungan kita sama Allah menjadi lebih keras. Dan secara horizontal ini kan juga sangat kondusif. Betul, betul. Iya. Kalau ada habib di suatu tempat, maka terpancarlah sifat atau watak atau kepribadian siddiq, amanah, tabligh, fatona. Betul. Nah, jadi kalau ada keturunan Rasulullah di kampung Anda, berarti Anda akan mendapatkan sapaan dari Rasulullah melalui rohnya, yaitu kepribadian yang siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Kita mungkin minta penjelasan Pak Muzamil, lugawiyah saja dulu, kemudian baru maknawiyah ya. Siddiq itu apa itu Pak? Siddiq. Ya, orang lebih banyak mengartikan siddiq itu jujur. Padahal siddiq itu, sidkun itu artinya sungguhan. Sungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang sungguh-sungguh. Nah, akibat dari sungguh-sungguh ya jujur. Maka amanah dia. Ya, amanah itu sebenarnya kan lebih yang lebih cenderung ke jujur itu amanah. Amanah kan nomor satu kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan. Sidkun itu. Kan. As-siddiq adalah orang yang bersungguh-sungguh meskipun hanya kepada satu huruf. Nah, gitu. Kan kita enggak bisa hidup enggak sungguh-sungguh. Kalau Anda makan ayam, kan ini harus sungguh-sungguh ayam. Betul. Kalau Anda bernafas, kan harus sungguh-sungguh O2, oksigen kan itu. Iya, iya. O2. Kalau Anda tidur, kan harus bersungguh-sungguh tidur. Iya. Nah, sekarang ini kan yang paling lemah dari bangsa kita kan ketidaksungguh-sungguhan. Betul. Gitu. Menteri ternyata OKB ya. Iya. OKB. Ternyata malah pedagang. Ya, malah ternyata pedagang dan ternyata orang miskin. Betul. Maksudnya mentalnya miskin kan. Iya, gitu. Iya. Jadi masih obses terhadap tas 50 juta jam, 600 juta dan seterusnya kan gitu. Padahal jam kan urusannya kan jam berapa? Wong kita enggak pakai jam aja tahu kok, bisa tahu kok. Betul, iya. Entah pakai pencet, entah melihat, atau dengan rasa aja kan ada detak detik waktu di dalam diri kita kan itu aja sudah bisa kok. Iya. Sudah asal atau belum sebenarnya kita bisa kok. Nah itu siddiq ya Pak. Iya, nah, siddiq itu. Dan itu kalau ada turunan Nabi di Indonesia bertebaran di semua kabupaten dan kota-kota dan desa-desa, berarti aura atau potensi untuk bersungguh-sungguh sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai manusia itu kan tinggi Pak mestinya kan, karena mereka kan betul. Berpengaruh ke kiri kanannya kan gitu. Betul, betul ya. Jadi sungguh-sungguh. Nah, kebetulan memang kelemahan utama bangsa kita adalah ketidaksungguh-sungguhan. Iya, iya, iya. Kalau enggak sungguh-sungguh bagaimana bisa amanah? Kan gitu kan Pak ya. Ya, kalau ya, tidak ya. Siddiq bagaimana bisa betul, amanah? Betul. Kalau kamu tidak siddiq, tidak amanah, terus mau tabligh apa? Akhirnya tabligh OTT kan gitu betul, kan. Betul, iya. Tabligh KPK kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi kan itu kan empat itu menurut saya tidak berdiri sendiri Pak. Empat itu merupakan satu evolusi. Iya. Jadi siddiq itu evolusinya menjadi amanah. Iya. Kalau amanah menjadi kondusif untuk tabligh. Nah, kemudian tabligh ini karena berdialektika dengan sesuatu yang disampaikan dan diinteraksikan iya. dengan masyarakat dan rakyat banyak, iya, iya. maka dia menjadi fatona. Dia punya kecerdasan. Kecerdasan, iya, iya. Dia punya kecerdasan. Jadi orang yang bohong kan. Orang yang suka bohong kan tidak cerdas, Pak. Betul, ya. Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang berbohong. Oh, iya. Sepinter apapun itu enggak cerdas. Maka zaman jahiliyah itu bukan orang tidak bisa berdagang, bukan orang tidak bisa tidak punya kepintaran gitu loh jahiliyah itu. Jadi asal-usulnya karena enggak sungguh-sungguh terhadap iya, iya. ketemu tanah tidak mau mengakui tanah itu kan. Kayak kalau saya istilah saya kan gitu. Anda jangan hanya mengakui Allah. Mengakui Allah implikasinya adalah mengakui semua ciptaan Allah. Sehingga kalau Anda ketemu air, Anda harus meneguhkan bahwa itu air. Betul. Ya. Kalau Anda ketemu tanah, Anda meneguhkan itu tanah. Kalau ketemu mangga, itu mangga. Jadi kita sungguh-sungguh sejak satu huruf, sejak satu titik atau koma, itu kita sungguh-sungguh. Betul. Betul. Maka implikasinya adalah kita amanah. Iya. Jadi kalau kita mau ekspor apa itu kita amanah bagi anak cucu kita dan seterusnya. Betul. Kan gitu kan. Kalau kita sudah amanah baru lulus dan dapat sertifikasi untuk tabligh Pak. Tabligh itu kan ekspor tabligh kan Pak ya. Menyampaikan kan ya. Iya, menyampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan ke orang lain kalau infrastrukturnya tidak sidik dan amanah, kan begitu. Betul. Kan? Nah, dan kalau kita meneruskan tidak amanah, meneruskan tidak sidik, sehingga tabliknya juga silang sengkarut, maka kita akan menjadi bangsa jahiliyah. Betul. Kita tidak akan mungkin punya kecerdasan masa depan. Betul. Ya kira gitu. Nah, betul. Dengan banyaknya habib-habib dan wali-wali di seluruh Indonesia, insya Allah soal sidik, amanah, tablik, fatonah ini tidak ada masalah. Ya, ada masalah. Seharusnya ya. Seharusnya menjadi kekayaan Indonesia yang luar biasa. Iya, luar biasa. Bukan hanya kaya alamnya, tapi kaya dengan nilai-nilai tadi.